Nama saya Aris di Banjarsari. Saya mau tanya, bagaimana caranya agar hati tidak gelisah atau bimbang? Apakah dengan zikir dan apa zikirnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk zikir. Karena Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Hanya saja, zikir yang dimaksudkan di sini bukan sekedar ucapan dengan lisan, tetapi harus dimaknai dan dihayati di dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Sehingga seorang harus paham apa yang dia ucapkan, bukan sekedar ucapan-ucapan yang tidak dia pahami maknanya. Ini zikir yang bisa mendatangkan ketenangan. Dan itu semua akan bermanfaat. Zikir yang bisa memberikan ketenangan akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia memahami apa yang dia ucapkan dan dia mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali di sini untuk menuntut ilmu agama agar bisa mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.